Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang zakat 'urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ada atau tidak adanya zakat barang dagangan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada khilaf dalam permasalahan ini. Juga terjadi khilaf pada tanaman buah-buahan ataupun biji-bijian selain dari empat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ada zakatnya ataukah tidak. Maka demikian pula dalam masalah 'urudut tijarah, barang-barang perdagangan apapun bentuknya, enggak hanya emas dan perak atau besi dan aluminium, bahkan semua hal yang itu adalah sesuatu yang mubah untuk diperdagangkan, maka ada zakat 'urudut tijarah menurut para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Kalau di tempat kita banyak sekali perdagangan yang dilakukan, ada perbengkelan, ada toko bangunan, ada toko pertanian, peternakan, ada pakaian, ada buku-buku, kitab-kitab, dan yang lainnya. Ini semua masuk dalam kategori 'urudut tijarah, barang dagangan. Apakah ada zakatnya? Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Jumhurul ulama dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, putranya Abdullah ibn Umar, demikian pula Abdullah ibn Abbas, demikian pula al-fuqaha us-sab'ah, tujuh para ahli fiqih di Madinah di kalangan tabi'in, demikian pula para a'immah di masa atba'ut tabi'in, demikian pula a'immah al-arba'ah, empat imam madhab. Kalau di masa kita sekarang ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin rahimahumallah, dan yang masih hidup seperti Syekh al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, dan para ulama lain di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Beliau-beliau ini, baik dari para sahabat tadi, demikian pula fuqaha'u as-sab'ah, demikian pula al-a'imah al-arba'ah, dan para masyayikh, para ulama yang sezaman dengan kita, beliau-beliau ini semua berpendapat bahwa 'urudut tijarah itu ada zakatnya. Barang-barang perdagangan yang diperdagangkan oleh seseorang itu ada zakatnya. Apabila barang-barang dagangan tersebut telah mencapai nisab dan telah berputar selama satu haul, telah sampai pada batas minimum nilainya dan telah dijalankan usaha itu selama setahun, maka ada zakatnya. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Dawud Al-Zahiri, demikian pula Ibnu Hazm. Kalau di masa kita sekarang ini, pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapatnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dan sebelumnya pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani, beliau-beliau ini berpendapat bahwa 'urudut tijarah, barang dagangan, tidak ada zakatnya. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumentasi, masing-masing menjawab dan menguatkan yang menjadi pendapatnya. Kembali kepada apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ketika kita adalah pelaku dari perdagangan, kita merupakan seorang pedagang. Jangan lantas kemudian mengambil, saya ikut pendapat para ulama yang menyatakan bahwa barang dagangan gak ada zakatnya. Kebetulan omset dia dalam satu bulan mungkin mencapai puluhan atau bahkan belasan juta. Belasan bahkan puluhan juta. Dari 11 sampai terus ke atas. Kemudian menyatakan atau mengikuti pendapat ini. Saya mengikut pendapat ulama yang menyatakan gak adalah zakat barang dagangan. Supaya apa? Pertama, tidak ribet. Kedua, tidak banyak catat-mencatat. Yang ketiga, tidak berkurang barang dagangannya. Jangan demikian. Tetapi pelajari dua pendapat ini, mengerti dan fahami dalil-dalil keduanya, baru setelah itu mantapkan pilihan. Jangan hanya mengikuti pendapat yang sesuai dengan yang menjadi ambisi dia. Demikian pula sebahagian orang, jangan lantas kemudian berpendapat, saya mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan ada zakat pada barang dagangan. Kemudian datang kepada orang-orang dan menyatakan, antum, perdagangan antum sudah luar biasa nih, omsetnya udah ratusan juta. Harus ada zakatnya antum ini. Kenapa? Kemudian dia paparkan dalil-dalil dan para ulama, bahkan dari kalangan sahabat ini. Para sahabat, fulan, fulan, fulan, para a'immah. Ini semuanya berpendapat bahwa ada zakat barang dagangan. Antum kenapa tidak mengeluarkan zakat? Jangan pula demikian. Tetapi baca dalil-dalil kedua belah pihak, fahami dan mengerti sisi pendalilannya, setelah itu baru mantapkan. Baik kita sebagai pelaku perdagangan ataupun tidak. Baik kita punya harta ataupun tidak. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Perlu difahami terlebih dahulu, dimengerti terlebih dahulu, baru setelah itu diamalkan. Tayyib. Lantas, karena banyak sekali pertanyaan tentang masalah zakat perdagangan ini. Lantas bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan? Kalau seseorang itu dia mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan ada zakat perdagangan. Panggilan kepada Suhaib Lahat. Ditunggu di luar masjid. Fadhol. Suhaib Lahat ditunggu di luar masjid. Mungkin di belakang kamar mandi sana. Kalau ada di ruangan ini. Atau hadir di majelis ini. Al-Akh Suhaib Lahat. Silahkan. Ada yang menunggu di luar. Barakallahu fikum. Tayyib, kita kembali kepada pembahasan kita. Lantas bagaimana cara menghitung barang dagangan yang terkena zakat? Kalau enggak terkena zakat sudah selesai. Jangan capek-capek dihitung, kemudian saya kan mengikuti pendapat yang tidak ada zakat pada urud tijarah. Kalau enggak ada sudah enggak usah dihitung, selesai. Nah, adapun bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwa urud tijarah ada zakatnya, maka sama dengan emas dan perak serta mata uang. Zakatnya 2,5% dan harus berlalu selama 1 tahun usaha itu dia tekuni. Dan harus sampai pula pada nisab, batas minimum dari nilai perdagangannya. Misal, kita punya modal. Dari awal kita mengumpulkan uang ini, kumpulan. Dari usaha kecil-kecilan lah, atau pekerjaan kita sendiri. Sampai pada keinginan kita ingin membuat suatu usaha perdagangan. Apa saja yang dijual. Bahkan perdagangan makanan pun demikian. Makanan-makanan yang dimakan, apakah langsung dimakan atau makanan kering. Yang jelas itu semua adalah perdagangan. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan oleh orang itu bukan barangnya, bukan koleksi barang. Tetapi yang diinginkan adalah hasil berupa uang. Inilah perdagangan. keuntungan, hasil berupa uang. Tayyib, kita kumpulkan. Ketika telah sampai pada nisab, dan nisabnya ini pilih satu di antara dua, mana yang paling duluan tercapai nisab. Apakah 595 gram perak atau 85 gram emas? Kalau 85 gram emas, katakanlah sekarang emas 500 ribu, 1 gramnya emas murni. 85 gram berarti berapa puluh juta? Berapa ya, Mbak Asma? 85 bagi 2, 42 juta setengah. Nah, kita punya modal sampai pada nilai 42 juta setengah. Kita mau gunakan untuk usaha. Mulai saat itu, catat, inilah awal mula kita berdagang. Sudah sampai pada nisab. Misal nisabnya seperti ini. Emas nilainya 500 ribu. 1 gramnya. Kita punya uang 42 juta setengah, berarti bisa membeli 85 gram emas. Berarti sudah sampai pada nisab. Catat. 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun depan misal. Kita sudah mengumpulkan modal usaha yang telah sampai pada nisabnya. Baru kemudian haul. Sampai Ramadan tahun depan, uang yang kita miliki dari modal tadi untuk beli barang-barang, apa usahanya? Jual beli busana muslim, muslimah, beserta seluruh perlengkapan yang ada. Tayyib, begitu pertengahan tahun dari Ramadan, katakanlah di bulan Safar, ada lagi penambahan modal. Oh, ternyata usahanya berkembang pesat, banyak sekali pembelinya, mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia belanja lagi kedua, bukan 42 lagi, tetapi sudah mencapai dua kali lipatnya, 85 juta. Catat lagi, tadi di bulan Ramadan modal sama dengan 85 gram emas, catat. Begitu di bulan Safar, tambah modal, tulis lagi. Ini penambahan modal. Begitu sampai di akhir tahun, semuanya dinilaikan. Modal yang pertama, modal yang kedua, kalau dia mau simpel dah digabung aja, yang jelas semua modal sekian. Artinya barang dagangan yang ada di toko dia, di tempat dia, kalau seandainya dinominalkan uang, nilainya 200 juta. Nah, di Ramadan tahun depannya 1445 Hijriyah, karena haul, masa perputaran setahun itu mengikuti bulan-bulan Hijriyah, Qamariyah, bukan bulan-bulan yang lain. Kalau satu Ramadan antum tulis, ya nanti satu Ramadan tahun depan. Semua barang dagangan itu dihitung, ternyata dari 42 juta setengah yang dulu sampai akhir tahun telah mencapai nilai 200 juta. Berarti sudah ada nisab, bahkan melebihi, dan telah sampai pada haul. Nah, ini yang dihitung zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 200 juta bagi 40. Rumus yang disebutkan oleh para ulama. Bagi 40. Berapa keluarnya? Nah, itu dia zakat yang harus dikeluarkan. Bagaimana dengan toko pertanian? Pun demikian. Modal pertama kali berapa? Kalau modal bangunan gak usah dihitung. Modal bangunannya dia bangun, karena itu bukan untuk diperjualbelikan, untuk ditempati. Beda halnya ketika seseorang bangun rumah, dijual. Bangun perumahan, dijual. Itu memang dia bangun rumah bukan untuk ditempati, tetapi untuk diperjualbelikan. Ada zakatnya. Barang dagangan jual beli rumah. Dia jual beli kebun, dia beli tanah kosong, kemudian dia garap, sudah menjadi kebun, ada tanaman-tanaman yang memang akan diprioritaskan, kemudian dia jual. Modal dia beli berapa? seberapa lama dia miliki, dia kerjai kebun itu, kemudian berapa dia jual, apakah untung ataukah rugi dari modal yang awal, ada zakatnya. Kalau dia beli rumah, misal dia beli rumah nilainya 1 miliar, tapi untuk ditempati, enggak ada zakatnya. Dia beli kebun seharga 500 juta, untuk dia kelola, enggak ada zakatnya. Dia beli sapi misal, kalau kemarin kita sebutkan sapi sampai 30 ekor baru ada zakatnya, sekarang dia beli sapi tersebut dalam jumlah kurang dari 30 ekor. Dia perdagangkan dari tahun ini sampai tahun depan. Bukan zakat sapi per ekornya yang dikeluarkan, tetapi urudut tijarah, masuk pada urud tijarah. Kalau dia perdagangkan, dia bukan menginginkan sapinya tadi, tetapi hasil dari keuntungan uang itu. Apapun yang diperdagangkan, emas pun demikian. Tayyib. Jadi kita kembali kepada permasalahan ini, bahwa zakat urudut tijarah nisabnya adalah apabila telah sampai pada salah satu dari nilai emas ataupun perak murni. Kalau emas gampang karena ini sering kita jumpai harganya. Tapi kalau perak, yang jelas saat ini perak jelas lebih murah ya. Nggak tahu berapa, Abu Rizal ada yang jual beras, ada jual perak berapa 1 gram? 25.000 satu gram murni nih ya, 25.000 satu gram murah, dikali 595 gram berapa ketemunya, kalau dikali 600 berapa belas juta? Siapa nih yang pakar matematika ini? 25.000 kali 595 berapa ya Bapak Asya? Berapa Bapak Ahmad? Hah? 15 juta. Tayyib. Nah, menurut pendapat yang pertama bahwa urudut tijarah ada zakatnya, antum punya modal 15 juta. 15 juta untuk usaha. Modal ini ya, modal. Siapkan modal 15 juta. Apa kira-kira 15 juta sekarang? Bakso mie ayam. Alakh Nasrul sampai 15 juta modalnya. Kalau perbengkelan jelas mahal ya barang-barangnya. Pertanian, pertanian, perikanan, pertokoan, ini sampai ratusan juta. Thayyib. Dari mulai nominal 15 juta usaha kita. Modal ini kita sudah bergerak, catat. Sampai tahun depan. Dari mulai modal awal dengan barang-barang yang ada, aset-aset yang ada. Nah, apakah tetap di 15 juta atau bertambah? Kalau ternyata bertambah, keluarkan zakatnya. Inilah gampangnya. Adapun secara detail, karena ini pembahasan-pembahasan fiqhiyah, insyaallah ada waktu khusus membahas tentang permasalahan ini. Pembahasan secara rincinya. Tayyib, ini tentang permasalahan zakat urudut tijarah. Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian menyatakan ada zakatnya, sebagian menyatakan tidak ada zakatnya. Bagi yang ingin mengetahui ada zakatnya dan ingin mengeluarkan zakatnya, maka tadi secara garis besar rinciannya, secara garis besar pembahasannya, bahwa modal yang dikeluarkan untuk urudut tijarah tadi telah sampai pada nisab, batas minimum, apakah emas ataupun perak. Emas 85 gram, perak 595 gram. Dari awal dia berusaha hingga 1 tahun usahanya, maka berapa terkumpul itulah yang dikeluarkan zakat semuanya nominal harta tadi, baik uang tunai yang sudah dia miliki dari usaha itu, ditambah dengan barang-barang yang masih ada, semuanya disesuaikan dengan nominal uang, kemudian dibagi 40%, dibagi 40. Berapa yang keluar, itulah nilai dari zakat urudut tijarah dia. Dikeluarkan apakah dalam bentuk barang? Enggak, dikeluarkan dalam bentuk uang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan difahami secara garis besarnya. Tayyib. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana kalamnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang membayarkan zakat kepada waliyul amr. Apakah memang harus demikian ataukah boleh sesungguhnya seseorang membayarkan zakat itu langsung kepada individu yang membutuhkan? Atau membayarkan zakat kepada satu panitia yang dibentuk, seperti ada panitia zakatul fitr. Sekarang dibentuk panitia zakatul mal, tetapi bukan dari pihak pemerintah. Contoh gampangnya misal di tempat kita ini. Kita membentuk panitia zakat mal. Kemudian dialokasikan untuk para fuqara masakin yang ada di tempat kita. Boleh ataukah tidak? Ataukah memang harus diserahkan kepada penguasa, walau penguasa itu zalim? Penguasa itu justru memakan harta zakat itu diambil untuk pribadinya. Bagaimana ini? Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa beliau mewajibkan untuk membayarkan zakat mal kepada pemerintah. In dafa'a zakata ila al-imami hadha huwa al-wajib. Apabila dia bayarkan zakat kepada penguasa, inilah yang wajib. Fa in amara al-imamu bi raddiha 'ala al-fuqara 'inda dhalik yuqassimuha al-jabi. Kalau ternyata pemerintah, penguasa memerintahkan, sudah harta yang dikumpulkan di Karang Makmur, zakat mal yang dikumpulkan di Karang Makmur, silakan bentuk panitia bagi-bagi kepada para fuqara di Karang Makmur. Maka yang seperti ini, para panitia, para petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau diresmikan oleh pemerintah, diketahui keberadaan panitia ini oleh pemerintah, merekalah yang membagi-bagikannya langsung kepada para fuqara masakin yang membutuhkan di tempat ini. Hadza huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Wa annahu la yuwakkalu ila man wajabat alaihi shadaqah qismatuha illa fi zakatil fitr wal amwalis sirriyah wa hiya an-nuqudul khafiyah. Dan bahwasanya tidak diserahkan kepada orang-orang yang terkena kewajiban zakat untuk membagi-bagikan zakatnya sendiri langsung, kecuali zakatul fitr. Misal saya terkena kewajiban zakat, enggak boleh langsung saya serahkan secara pribadi kepada yang berhak, kecuali kalau zakat itu bentuknya zakatul fitr. Kalau zakat mal, serahkan kepada penguasa. Zakat fitr, silahkan bagi sendiri. Kecuali zakatul fitr wal amwalus sirriyah, atau uang, harta-harta yang ringan, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Minan nuqudil khafiyah, seperti mata uang. Jadi kita mau menyerahkan mata uang kan enggak kelihatan. Saya punya zakat mal yang harus dikeluarkan 2,5 juta. Langsung cari, oh itu si fulan butuh. Kita serahkan. Enggak ada yang tahu kalau kita bawa uang 2,5 juta. Tidak ada yang tahu kita bertamu ke rumah si fulan dengan membawa uang 2,5 juta kemudian diserahkan di dalam rumah, enggak ada yang tahu. Tetapi ketika kita membawa onta misal, ini onta zakat, dibawa, dituntun, serahkan kepada si fulan. Ketahuan apa enggak? Terlihat oleh mata. Yang seperti ini yang enggak boleh. Serahkan kepada penguasa. Sapi, kambing, demikian pula biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat, terkena 10%-nya, bawa banyak, berat, kelihatan. Nah, yang seperti ini diserahkan kepada pemerintah penguasa. Kalau seandainya harta itu adalah al-amwalus sirriyah, yang tersembunyi, nilai uang yang sedikit, jumlahnya banyak tapi bendanya sedikit, hanya beberapa ratus lembar, enggak kelihatan. Nah, yang seperti ini boleh diserahkan kepada mereka-mereka yang berhak. Wa ma ada dzalik, adapun harta selain itu, selain zakat fitr ataupun uang yang tersembunyi ini tadi yang tidak kelihatan oleh mata, fatudfa'u ila ilal imam, maka itu semua diserahkan kepada penguasa. Hadza qaulu ahli sunnah. Wa man khalafa dzalika fa huwa mubtadi'. Ini adalah pendapatnya ahlu sunnah. Inilah prinsipnya ahlu sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka dia terjatuh pada perbuatan bid'ah dan dia adalah seorang mubtadi'. Mungkin ini terasa berat sekali atau besar sekali. Apakah memang benar demikian? Ataukah ini adalah ijtihadnya beliau rahimahullah dalam rangka membersihkan prinsip-prinsip ahlu sunnah dari campuran-campuran kebid'ahan. Naam, ini ijtihad beliau. Dan beliau rahimahullah menyebutkan ini dengan alasan. Disebutkan alasan di bawahnya. Idlau kulna bima qalahul muallif la'amkanan yadda'iya kathirun mimman wajabat alaihi zakah an yadda'iya annahu qassamaha wa bari'at dhimmatuhu minha. Karena kalau seandainya kita ikuti pendapatnya muallif ini, boleh zakat apapun bentuknya langsung serahkan sendiri. Kalau kita mengikuti pendapatnya muallif, Al-Imam Al-Barbahari, niscaya akan banyak yang mengaku bahwa dia telah menyerahkan zakatnya kepada individu-individu tertentu. Misal seorang dia panen padi sampai pada 5 wasak, setelah digiling menjadi beras, ditimbang sampai pada 5 wasak, kan wajib terkena zakat ini. Nah, kemudian dia serahkan kepada orang-orang tertentu, dibagi-bagi. Oh, di sana ada para fukara, ada masakin, keluarkan sendiri dibagi-bagi. Padahal barang itu kelihatan berat bawanya, 10%-nya dari 900 kilo akan kelihatan. Thayyib. Nah, dia bagi-bagi. Ini yang jujur. Ini yang beneran. Lantas bagaimana kalau seandainya dia ada seorang yang zalim, seorang yang fasik, kalau bisa dia minta tambahan lebih, bahkan punya orang lain dia serobot untuk menjadi miliknya. Ketika memang benar-benar dia panen dan terkena kewajiban zakat, dia akan mudah mengaku, menyatakan bahwa oh, saya sudah keluarkan kok zakatnya, sudah saya bagi-bagikan kepada masing-masing individu yang membutuhkannya. La'amkanan yadda'iya man wajabat alaihi zakah an yadda'iya annahu qassamaha. Sudah terkena zakat tapi dia mengaku bahwa dia telah membagi-bagikannya, sehingga dia termasuk dari orang yang mani'iz zakah, tidak mau membayar zakat. Yang ini diperangi oleh sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan kita katakan ini adalah ijtihadnya beliau rahimahullah. Adapun Syekh Rabi ketika membahas tentang permasalahan ini, beliau menyatakan fazakatu ala ma qulna idza amkana an yu'tiyaha lin-nasi bi nafsihi fajaiz wa in ataha al-imam walau kana zaliman yasih yatahammalu mas'uliyataha al-imam. Maka zakat sebagaimana yang telah kami terangkan, kata Syekh Rabi hafizahullah, zakat apa saja yang sudah kita bahas, emas, perak, mata uang, demikian pula biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat, demikian pula binatang ternak atau misal urudut tijarah yang sudah dibahas tadi. Kemudian seseorang ingin mengeluarkannya. Kalau dia ingin mengeluarkannya, idza amkana an yu'tiyaha lin-nasi binafsihi fajaiz. jika memungkinkan bagi dia untuk langsung menyerahkan kepada orang yang membutuhkan, jaiz, boleh. Jujur dia, serahkan secara langsung, boleh. Atau kalau ada sebuah komunitas seperti tempat kita ini ingin membentuk kepanitiaan zakat mal, lebih selamat minta izin kepada pihak yang berwenang. Minta izin kepada pihak yang berwajib dalam permasalahan ini. Apa yang pihak yang berwajib? Kemenak atau apa? Apa ya, Pak Syafiq? Ada pembentukan basis badan amil zakat, infak dan sedekah di sebuah komunitas, di sebuah perkumpulan. Mau minta izin supaya resmi diketahui oleh pemerintah. Mana, kemana minta izinnya? Ke Kesbangpol atau ke Kemenak atau kemana? Lebih selamat minta izin. Datang ke kantornya atau datang ke rumahnya, sampaikan permasalahan yang ada, kemudian minta izin, legalitas. Walaupun secara lisan disampaikan oleh mereka, Pak, gak masalah, undang-undang negara kita mengatur bahwa boleh perkumpulan tertentu, komunitas tertentu untuk membentuk badan amil zakat, infak dan sedekah sendiri, baik untuk zakatul fitr atau zakat mal, silakan diperbolehkan. Nah, kalau yang seperti ini kita lebih selamat melangkah. Ini lebih selamat bagi kita, sehingga kita tidak termasuk dari dzunun, sangkaan-sangkaan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Juga ketika kita mengumpulkan harta tadi sudah diketahui dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah yang berwenang yang menangani tentang permasalahan ini. Qala wa in athahal imam walau kana zaliman yasih. Atau kalau seandainya orang yang terkena kewajiban membayar zakat, zakatnya dia serahkan kepada imam, kepada penguasa, sah zakatnya itu. Walau kana zaliman, walaupun penguasanya zalim, enggak dibagi kepada yang berhak, tapi dikumpuli sendiri, dikorupsilah bahasa kita. Dikorupsi, dimakan sendiri untuk memperkaya diri dan keluarganya. Tetap zakat yang kita serahkan sah. Kita telah terkena, telah terlepas dari kewajiban zakat dan kita mendapatkan pahala. Lantas bagaimana ini tidak tersalurkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya? Yatahammalu mas'uliyatahal imam. Adapun dosanya ketika dimakan sendiri oleh penguasa tadi, dialah yang menanggung dosa tersebut. Allahu a'lam bissawab. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bisa difahami apa yang ditegaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah dan apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi', sehingga antara keduanya bisa diambil jalan tengah dan bukan sebagai suatu pertentangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.